Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-21 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-20, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdats hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia melakukan wudu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara tentang salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya salat, di mana seorang yang dia melakukan salat, salat tersebut tidak dianggap sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dia melakukannya dalam keadaan telah berwudu, yaitu telah menghilangkan hadas yang ada pada dirinya, serta juga dengan terpenuhinya syarat-syarat lain tentunya. Karena yang namanya suatu ibadah, maka tidaklah bisa menjadi sah kecuali apabila telah terpenuhi perkara-perkara yang itu merupakan syarat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkaitkan atau menjadikan pada amalan-amalan ibadah itu penentu sah tidaknya dengan terpenuhinya syarat dan hilangnya al-mawani. Dan itu merupakan sesuatu yang berlaku pada amalan-amalan ibadah yang lain juga, tidak hanya pada salat. Oleh karena itu, peran para fuqaha atau para ulama sangatlah besar dalam hal ini, di mana mereka menjelaskan kepada umat tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi apabila seorang melakukan suatu amalan ibadah. Karena syarat-syarat tersebut tentunya tidak diketahui serta-merta dari satu hadis, akan tapi dikumpulkan dari hadis-hadis yang lain, sehingga terpadu dan terbentuklah suatu kesimpulan, di mana hal-hal itu merupakan syarat-syarat sahnya ibadah. Dalam hal ini, kita contohkan dengan sholat, di mana syarat sahnya sholat itu bukan hanya bersih dari hadas, bukan hanya berwudu saja, tetapi juga ada syarat-syarat yang lain. Dan semua itu harus terpenuhi agar salatnya menjadi sah. Sehingga dari situlah tampak bagi kita tentang peran besar para ulama, di mana mereka telah berupaya untuk mempermudah dan menjelaskan kepada umat tentang syarat-syarat suatu ibadah. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan di sini bahwasanya hadis ini berbicara tentang satu kaidah secara umum, bahwasanya suatu amalan ibadah atau salat pada khususnya tidak akan sah kecuali apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya dan juga bebas dari hal-hal yang merusaknya. Dan itu juga berlaku pada amalan-amalan ibadah yang lain. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud berhadas di dalam hadis ini itu dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahdats, apabila dia berhadas, maksudnya adalah hadas secara umum yang itu merupakan atau diistilahkan sebagai nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Maka termasuk di dalamnya hadas tersebut adalah seorang yang dia buang air besar atau buang air kecil atau buang angin. Begitu juga di antara hadas adalah tidur yang dengan posisi yang dijelaskan para ulama bisa membatalkan wudu. Sebagaimana beliau jelaskan juga yang termasuk hadas adalah keluarnya najis dari anggota tubuh dengan kadar yang banyak. Begitu juga makan daging unta, kemudian menyentuh perempuan dengan syahwat, juga diantaranya adalah menyentuh kemaluan dengan tangan. Dan pada pembatal-pembatal wudu ini tentunya sebagiannya ada yang disepakati oleh para ulama dan sebagian yang lain merupakan perkara yang diperdebatkan oleh para ulama. Namun beliau tidak membahas panjang di sini, hanya saja apabila seorang dia melakukan hadas, maka batal wudunya dan tidak sah salatnya. Dia harus berwudu terlebih dahulu sebelum dia melakukan salat. Maka dari hadis ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya orang yang dia salat, namun dia lupa atau dia tidak tahu bahwasanya sebelumnya dia sudah berhadas dan tidak berwudu. maka dia wajib untuk mengulang salatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La yaqbalullahu salat ahadikum." Allah tidak menerima salat seorang. "Idza ahdats," apabila dia berhadas sampai dia melakukan wudu. Maka baik dia lupa ataupun dia tidak tahu, dia wajib untuk mengulang salatnya. Karena dia salat tanpa bertaharah. Dia salat dalam keadaan berhadas. Berdasarkan kauman hadis ini. Namun beda halnya, beliau sebutkan di sini, beda halnya apabila dia salat dalam keadaan dia lupa ternyata di badannya atau di pakaiannya itu ada suatu najis. Maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Jadi dibedakan antara sholat dalam keadaan berhadas karena lupa dengan sholat yang dia membawa najis dalam keadaan lupa juga. Kalau dia berhadas, dia wajib mengulang bagaimanapun keadaannya. Namun kalau adanya najis, maka dia tidak perlu mengulang. Kenapa dibedakan? Alasannya dia sebutkan, karena yang namanya menghilangkan hadas itu termasuk mimbabi fi'lil ma'mur. Termasuk dari sisi melakukan sesuatu, yaitu berwudu, melakukan wudu. Maka tidak terpenuhi kecuali apabila dilakukan. Adapun kalau menghilangkan najis, maka beliau sebutkan ini mimbabi ijtinabil mahzur. Termasuk dalam kategori meninggalkan sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, seorang dia mendapatkan uzur apabila dia lupa untuk meninggalkannya. Beda halnya, kalau dia lupa untuk melakukannya, dia tetap dituntut untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ini alasan yang boleh kemukakan dalam membedakan antara dua hal tersebut. Maka intinya dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya seorang yang dia akan melakukan sholat, maka dia wajib untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Adapun hadas kecil maka dengan cara berwudu, dan hadas besar dengan cara mandi. Apabila dia sholat dalam keadaan dia berhadas karena lupa, maka dia tetap wajib mengulang sholatnya. Wallahu ta'ala alam, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan halaqah kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada halaqah mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.